السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه رسول الله أجمعين. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam kesempatan suasana yang berbahagia ini, kita bertemu kembali dalam mengkaji ayat untuk satu hari. Bagaimana kita akan mengetahui bersama tentang pesan-pesan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa mengarahkan dan memperbaiki kehidupan kita dalam kesehariannya. Dalam kesempatan ini telah hadir Ustadz Zainal dan Ustadz Fadli, yang mana pembahasan kita pada kesempatan yang berbahagia ini yakni Surah As-Su'ara Juz 19 pada ayat 12 yang berbunyi: A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, qala rabbi inni akhafu ayyukazzibun. Yang artinya, Musa berkata, ya Tuhanku, sungguh aku takut mereka akan mendustakan aku. Para pendengar RRI rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam kehidupan kita saat ini memang kebohongan, dusta, dan kemunafikan seakan-akan menjadi sebuah tradisi yang kita sendiri tidak kecewa pada kondisi seperti itu. Akan tetapi itu bukan merupakan budaya yang diharapkan dari pesan agama Islam itu hadir ke permukaan bumi ini. Kita ketahui bersama bahwasanya Musa sangat khawatir dan yang mengatakan kepada Tuhannya bahwasanya mereka, yaitu kalangan Fir'aun, akan mendustakan aku. Jadi dalam kondisi hari ini kita akan melihat inspirasi apa yang akan terlihat dalam ayat 12 ini. Di sini telah hadir Al-Ustaz Dr. Zainal Arifin, Al-Ustaz Fadli, yang akan mengemukakan ayat 12 ini. Kepada Bapak kami persilakan. Terima kasih Ustaz Syamu. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajak kita untuk merenungi ayat ini. Qala rabbi inni akhafu, saya takut. Saya takut di sini mengisyaratkan kepada kita bahwa Nabi Musa sebenarnya tidak takut dengan Fir'aun. Dia takut kalau pesan-pesan baik agama itu disalahartikan. Bila pesan-pesan baik agama itu ditolak, itulah yang membuat dia takut, kecewa. Kalau sebenarnya menghadapi Fir'aun, karena itu adalah bapak angkatnya, dia sudah tahu betul perangai bapak angkatnya. Bagaimana seorang anak angkat yang lama berada dengan bapak angkatnya tahu bagaimana seluk-beluk bapak tersebut. Maka dia melihat sebagai ayah, saya tidak takut dengan Fir'aun. Karena apa? Walaupun bagaimana kejamnya, dia adalah ayahku. Saya wajib berdakwah kepada ayahku. Tetapi sebagai anak rasanya tidak enak, kurang sedikit sopan kalau misalnya berdakwah secara hadap-hadapan dengan ayahku. Maka di pertemuan besok Nabi Musa, ya Tuhan, kalau bisa utuslah kawanku satu lagi biar dialog itu agak menjadi begitu sedikit cair. Maka dimintalah supaya datang Harun. Inilah strategi kecerdasan Nabi Musa ketika diminta oleh Allah untuk berdakwah. Artinya dakwah itu tidak sekedar berdakwah. Ada performan, ada kiat, ada tujuan, ada metode, ada cara bagaimana dakwah itu menjadi berhasil. Tidak dengan ada orang mabuk langsung dikatakan, wahai bapak, mabuk ini haram, buang ini, tua sekarang juga. Tidak demikian. Ada proses, ada cara. Inilah yang disebutkan dalam ayat 12 ini, akhofu ayyukazibun. Jadi bagaimana supaya dakwah itu tidak ditolak mentah-mentah karena Nabi Musa tahu? Maka disinilah Nabi Musa berdialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kemudian Nabi Musa dikenal dengan Kalimullah, sosok Nabi yang paling sering berdialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat inspiratif, bicara tentang bagaimana proses dakwah sama persis seperti kita yang mungkin tanpa sadar di alam bawah sadar kita sebenarnya kita adalah para pendakwah. seorang ibu terhadap anaknya, seorang suami terhadap istri dan anak-anaknya menjadi pendakwah, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Tetapi kadang kita tidak menyadari bahwa perintah-perintah, ajakan-ajakan kepada kebaikan itu adalah bagian dari dakwah. Maka hal ini juga sering kita rasakan, bagaimana kecewa kita saat ditolak ajakan-ajakan kebaikan yang kita harapkan. Seorang guru mengajak muridnya untuk belajar dengan baik, tetapi muridnya tidak belajar dengan baik, sehingga ketika ujian menjadi bermasalah buat sekolahnya, ya kan? Ini adalah hal-hal yang sebenarnya bicara tentang dakwah. Kekecewaan itu, ketakutan itu sebenarnya juga dihadapin oleh siapapun yang menyeru kepada kebaikan itu. Bicara berkaitan dengan Nabi Musa yang dipaparkan oleh narasumber sebelumnya, Dr. Zainal dan Ustadz Syamu, bahwa benar, bukan kemudian Musa khawatir untuk berhadapan dengan madu'unya, tetapi khawatir kalimah-kalimah thayyibah, ajakan-ajakan kebahagiaan tentang iman dan takwa yang dipaparkan dari pertemuan sebelumnya itu, bagaimana kemudian Fir'aun kok bisa tidak bertakwa? Padahal ketakwaan dan keimanan itu membawa pada kebahagiaan. Jadi yang dikhawatirkan Musa, jangan sampai kalimah-kalimah thayyibah ini disalahartikan dan bahkan didustakan, bahkan istilahnya kalau kita katakan sekarang tontonan menjadi tuntunan, tuntunan menjadi tontonan. Khawatir kita, jadi bukan khawatir untuk berdakwahnya. Ini kadang-kadang kita salah. Kita khawatir ketemu untuk didakwahkan, ngomong yang baik saja sudah takut. Bukan takut terhadap bagaimana itu dijalankan atau tidak. Maka dikatakan dalam tasbih inspirasi adalah kecewa saat ditolak adalah manusia, manusiawi. Tapi bagi para nabi dan dai itu hanya proses sementara untuk dapat menerima kenyataan, untuk tetap berbuat baik. Sahabat inspiratif, bayangkan kalau kesuksesan dakwah kita, kalau kesuksesan seorang orang tua terhadap anaknya hanya digambarkan dengan hasil bahwa anaknya harus benar-benar baik dari hasil dakwah tersebut. Bagaimana seorang nabi itu sukses dikatakan ketika seluruh umat manusia di muka bumi ini harus beriman, baru dikatakan nabi ini sukses. Luar biasa, nabi saja tidak bisa sesukses itu, apalagi kita. Jadi, ittaqullah mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semaksimal mungkin, seoptimal mungkin. Tugas kita hanya melakukan terbaik, yang terbaik dan terbaik. Tapi hasil result akhirnya itu adalah menjadi otoritas dan kewenangan Allah Subhanahu wa taala, sehingga dikatakan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa yang dikatakan, fadzakir innama anta mudzakir lasta alaihim bimusaitir illa man tawalla wa kafar fayu'adzibullahu al'adzabal akbar. Tugasnya nabi, tugasnya dai, tugasnya orang tua, tugasnya guru, sampaikanlah yang terbaik. Bagaimana cara penyampaiannya? Persis yang dikatakan oleh narasumber sebelumnya. Jangan gara-gara hanya menyampaikan kemudian tidak ada manajemennya, ya kan? Harus tetap dengan pola-pola metode yang profesional dan terukur tentang bicara tentang dakwah. Mengajak anak, bicara anak bagaimana supaya rajin mandi, ngomonginnya kok di depan teman-temannya lagi rame. Kok malas mandi sih? Itu menjadi kecewaan buat anak. Padahal masalahnya sepele, hanya masalah mandi. Cuman gara-gara dipaparin di depan teman-temannya dengan rame-rame, sehingga dakwahnya untuk supaya anaknya rajin mandi itu tidak berjalan baik. Demikian kiranya kita dalam beragama. Yasiru falatu asiru, permudahlah jangan dipersulit. Basiru falatu nafiru, coba dibikin gembira dulu tentang agama ini yang membahagiakan, yang penuh dengan keselamatan, jangan dibikin lari dulu. Itulah kurang lebih salah satu metode-metode untuk ila sabili Rabbika bil hikmati wal mau'izati wajadilhum billati hiya ahsan. Banyak metode-metode dakwah yang harusnya kita kelola secara profesional, dan kita dapat belajar bagaimana kemudian metode dakwah Musa, Nabi Musa alaihissalam, terhadap seorang yang paling angkuh di dunia dan merasa sebagai Tuhan. Baik, terima kasih Ustaz Zainal, Ustaz Fadli, para pendengar RRI rahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam ayat 12 ini dapatlah kita mengambil sebuah kesimpulan sementara bahwasanya Musa dengan memberikan pesan Allah Subhanahu wa taala kepada Firaun mereka yaitu Musa dengan kondisi strategi yang ia miliki, antara lainnya adalah ia mampu menyampaikan sesuatu hal itu dengan hikmah. Sebagaimana Ustaz Fadli mengatakan dalam surah An-Nahl 125 tadi, strategi dakwah yang dilakukan itu senantiasa melihat dari aspek hikmahnya, aspek pengajaran yang baiknya, serta bagaimana kita mampu berdebat dengan mereka dengan cara yang baik. Para pendengar RRI rahmat Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya dalam kondisi hari ini orang memang senantiasa sangat sulit untuk mengalami sebuah perubahan positif atas dakwah kita. Tetapi itu bukan berarti kita menganggap itu sesuatu hal yang sangat salah, akan tetapi itu merupakan sebuah peluang kita. Hanya saja bagaimana cara membungkuskan dakwah itu sampai kepada yang dibutuhkan oleh mada'u. Mungkin demikian saja, lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah warida wal hinayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.